Bareng New Monata. Bareng Rosita Kempol lagi. Bareng MD. Thank you. kayaknya badannya Oh, do do do apa? Aku kok pingin.